Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarat nur dasatuha wa kulla dasati bid'ah wa kulla bid'ati dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di majelis ilmu ini untuk melanjutkan kajian kitab Ushul Iman karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Khairatina azakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Ushul Iman dimulai dari hadis yang ke-96. Nah, qala rahimahullahu ta'ala wa lahu an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Mas'ud al-Ansari, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, datanglah seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, innahu ubdi'u bi fahmilni, sungguh aku tersesat dalam perjalanan, maka bawalah aku ke tempat yang benar jalan. Faqala ma'indi, dan dia berkata, aku tidak punya kendaraan untuk membawa anda ke jalan yang benar. Faqala rajul, maka ada seorang laki-laki yang berkata, ya Rasulullah, ana atuluhu ala may yahmiluhu, wa Rasulullah, saya bisa menunjukkan orang ini ke seseorang yang bisa membawanya dengan kendaraannya ke jalan yang benar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih, barang siapa yang menunjukkan orang atas kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Barakallahu'alaikum. Hadis ini khanafatina azakumullah, terdapat faidah yang cukup jelas bahwa siapa saja yang menunjukkan seseorang untuk melakukan kebaikan, maka dia akan mendapat pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan dalam hadis ini disebutkan contoh nyata menunjukkan seseorang ke jalan yang baik ialah seorang yang tersesat di tengah jalan, kemudian kita tidak memiliki kendaraan atau sesuatu yang bisa mengantar orang ini ke jalan yang benar sehingga bisa sampai rumah. Tapi kita punya teman, ya, yang bisa melakukannya. Kemudian kita menghubungi teman kita supaya membantu orang yang tersesat tadi. Maka kita dapat apa ini? Pahala sama seperti teman kita yang membantu orang tadi. barakallahu. Walaupun kita tidak menyediakan kendaraan atau tidak mengantar orang tersebut sampai ke tempat tujuannya, tapi kita telah menunjukkan kepada orang lain supaya berbuat baik kepada orang yang tersesat tadi itu, maka pahala kita sama dengan teman kita yang mengantarkannya sampai tujuan. Jadi dalam hadis ini di samping ada teori, ada contohnya. Hadis berikutnya yang ke-97, wa an Amr bin Auf radhiyallahu taala anhu marfu'an. Dari Amr bin Auf, semoga Allah meridainya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di. Barang siapa yang menghidupkan salah satu sunnahku yang telah dimatikan oleh masyarakat setelah kematianku, fa inna lahu minal ajri mithla ajri man amila biha minan nas ma yanqusu min ujurin nasi syai'a. Maka sungguh dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkan sunnah itu, dan tidak mengurangi pahala orang-orang yang mengamalkannya sedikit pun. Wa man ittaba'a bid'atan la yardha Allah wa rasuluh. Dan barang siapa yang mengadakan bid'ah baru yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, fa inna alayhi mithla ismi man amila biha minan nasi la yanqutu min athamin nasi syai'a. Maka sungguh dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengamalkan bid'ah itu, dan tidak mengurangi dosa-dosa orang yang mengamalkan bid'ah itu sedikit pun. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu wa Ibnu Majah wa hadza lafdz. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankannya, serta diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan ini ialah lafaz Ibnu Majah. Hadis ini dhaifun jiddan, karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Kathir Ibnu Abdullah. Ini dhaifun jiddan. Nah, tapi makna hadis ini sahih sesuai dengan hadis-hadis sebelumnya, ya. Nah, bahwa orang yang memberi contoh yang baik, nah, kemudian dicontoh oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya, ya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, termasuk contoh mengamalkan sunnah atau menghidupkan sunnah. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang memberi contoh jelek kemudian diamalkan oleh orang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang melakukannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Di antara contoh jelek itu ialah apa? Membuat bid'ah baru. Nah, jadi makna hadis ini sahih selaras dengan hadis sahih yang lain yang terkait dengan ini. Namun sanad hadis yang ini dhaifun jiddan, karena ada rawi yang bernama siapa? Kathir Ibnu Abdullah. Nah, selanjutnya hadis yang ke-98. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, annahu qala, bahwa sungguhnya dia berkata, kaifa antum idza labisatkum fitnah. Bagaimana keadaan kalian ketika fitnah menyelimuti kalian semua? atau meliputi kalian semua, membuat samar kalian semua. Yarbu fiha as-saghir, yang dengan fitnah itu anak-anak kecil menjadi cepat dewasa. Nah, mikir fitnah itu anak-anak kecil menjadi apa ini? Cepat dewasa, ikut-ikutan, ya, seperti orang gede, ya. Nah, wa yahrumu fiha al-kabir, dan orang yang sudah tua maka semakin tua dengan sebab mikir fitnah itu. Wa tattakhadhu sunnatun yajinna su'alaiha, dan ada satu sunnah yang diambil, yang masih diamalkan oleh manusia. Faida huyya min shay'un kila turikat sunnah, jika ada sedikit sunnah yang dirubah maka akan dikatakan sunnah telah ditinggalkan. Kila mata dalika ya Aba Abdurrahman, maka ditanya, wahai Abu Abdurrahman, yakni Ibnu Mas'ud, kapan hal itu terjadi? Qala idza kathura qura'ukum, jika di tengah-tengah kalian semakin banyak yang ahli qira'ah, wa qalla fuqaha'ukum, tapi sangat sedikit yang paham agama, wa kathurat amwalukum, dan semakin banyak harta kalian, waqalla umanaukum, tapi sangat sedikit yang amanah, waltumisati dunia bi amalil akhirah, dan banyak yang mencari dunia dengan amalan akhirat, waqufukiha di ghairiddin, dan semakin memperdalam ilmu-ilmu selain agama. Rawahu ad-Darimi, diriwayatkan oleh ad-Darimi. Nah, riwayat ini sahih sampai kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Barakallahu. Dalam hadis ini ikhwan fillah azakumullah disebutkan tentang satu pembahasan, yakni asbabul fitan, sebab-sebab terjadinya fitnah. Nah, yang pertama disebutkan dalam hadis ini, idza kathura qura'ukum wa qalla fuqaha'ukum. Kaum muslimin hanya memperhatikan qira'ah saja dan sangat sedikit yang memahami agama ini dengan dalil-dalil yang benar. Jadi dia itu cuma ihtimam dalam masalah qira'ah saja. Bagaimana caranya baca Quran yang baik, tajwidnya bagus, ya. Udah, mutar-mutar seputar itu saja. Tapi dia enggak berusaha bagaimana memahami agama ini dengan benar dan lurus. Nah, memang baik belajar tajwid, belajar baca Quran, memang baik. Tapi waktunya dihabiskan untuk itu saja, enggak disibukkan untuk tafakkur fikih. Dalam bab ini ialah memahami hukum halal haram, tauhidnya bagaimana, manhajnya, ya, akidahnya. Kurang memperhatikan masalah itu. Yang diperhatikan hanya pen qiraah saja. Nah, ini ternyata menjadi sebab apa ini? Terjadinya fitnah. Ya, nah, orang ini hafid, orang ini qori, nah, tapi tidak ngerti agama, terpikul, tidak paham prinsip yang benar, tidak paham akidah yang benar, tidak paham fikih yang benar. Dan ini telah terjadi barakallahu, hampir setiap tempat yang di situ ada kaum muslimin, maka gerakan untuk membaca Al-Quran, mempelajari qiraahnya, semakin merata di mana-mana, ya, bahkan di lombakan ada musafaqah tilawatil Quran, ada musafaqah tahfizil Quran, hadiahnya menawan, ya, umrah, haji, ya, na'am dan lain-lain. Barakallahu'alaikum. Tapi sayang, sirkus sayang, hanya pintar baca Quran, hanya pintar menghafal Quran, tapi gak paham agama ini sama sekali, gak paham sunnah wala bid'ah, gak paham akidah dan prinsipnya, gak paham halal haram. Nah, ya penampilan mereka sama seperti orang yang gak ngerti apa-apa, cuma bedanya mereka ini pintar baca Quran, hafid. Nah, hafid banyak, ya. Hafid masuk partai, nah, ya, delesep. Hafid, ya, sholatnya kadang-kadang. Nah, hafid sholatnya gak ngerti gerakan-gerakan yang baik, ya. Hafid tapi gak ngerti apa-apa, ya. Nah, suka bid'ah macam-macam, wah banyak. Jadi mereka ini laris manis dipanggil untuk baca Quran di rumah, ya, nah, khataman satu hari begitu, laris, ya. Nah, ini menjadi sebab fitnah. Fitnah. Kenapa kok fitnah? Nah, seolah-olah Quran itu hanya bacaannya saja, padahal inti turunnya Al-Quran ialah lain, untuk dipahami dan diamalkan isinya. Banyak yang jadi imam membaca al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, seterusnya, tapi ikut Valentine Day, ya, merayakan, ya. Nah, suka bid'ah padahal al-yawma akmaltu lakum. Gak ngerti ayat yang dibaca, tapi bacaannya masya Allah mujawad, na'am, wena, na'am. Jadi fitnah. Kenapa orang anggap orang kayak gitu itu pinter, pasti jauh di macam-macam, ya, na'am. Sehingga yang sesat semakin apa ini? Hanya na'am. Baik, sebab yang kedua, kasurat amwalukum wa qala umanaukum. Fitnah terjadi ketika harta semakin banyak tapi sedikit yang amanah. KKN di mana-mana, ya. Korupsi di mana-mana, korupsi ame-ame. Nah, barakatikum. Yang korupsi itu bukan yang matanya sipit saja, barakatikum, ya. Yang percenggot juga banyak. Nah, ya, barakatikum. Ini fitnah, fitnah harta. Ini harta ini kalau dipegang oleh orang yang tidak amanah, ya sudah, nggak tahu kemana ribanya. Ya, barakatikum. Jadi semakin hari semakin banyak harta, khususnya di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Nah, tapi sedikit yang aman. Ini juga dari fitnah. Kemudian sebab yang ketiga, wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Penyebab fitnah berikutnya ialah dunia dicari dengan amalan akhirat. Artinya orang-orang itu beramal dengan amalan-amalan akhirat, ternyata tujuannya ialah dunia. Target utamanya ialah dunia. Sudah lupa dengan surga, lupa dengan apa ini, ridha Allah, lupa dengan wajah Allah. Nah, dulu awal-awal mendirikan partai, ya, dalam rangka dakwah. Makanya disebut partai dakwah. Tapi tak lama, na'barakum, partainya digunakan untuk tujuan mencari dunia. Nah, kemana-mana yang dituju ya lebih dunia, ya, dengan mengatasnamakan apa ini? Agama. Fitnah ini, ya sudah kita saksikan semakin hari semakin jelas fitnah-fitnah semacam ini, ya. Nah, maka hati-hati. Sebab berikutnya, waktu fukiha li ghairihin. Termasuk sebab terjadinya fitnah dalam agama ini adalah semakin banyaknya kaum muslimin, khususnya yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar, malah menekuni selain ilmu agama. Ya, karena mereka menganggap belajar ilmu agama itu tidak bisa membuka wawasan kita. Nah, soalnya itu-itu saja, ya. Nah, stagnasi, mandek. Apa yang terjadi? Seluruh pondok pesantren yang dulu fokus tafaqquh fiddin mulai bergeser sedikit demi sedikit. Nah, dan pada akhirnya tidak ada bedanya dengan pendidikan formal lainnya. Ya, putra putri kaum muslimin sudah tidak difokuskan untuk tafaqquh fiddin, tapi tafaqquh li ghairiddin. Fitnah. Ya. Sementara itu pesantren malah dipenuhi oleh orang-orang yang bermasalah. Di rumah sering ganggu tetangga, sering mabuk, nah, masukkan saja ke pesantren. Nah, di rumah suka nyabu, ya, suka ganja, narkotik. Nah, dimasukkan saja ke pesantren. Nah, di rumah suka ngambil barang tetangga, suka nyuri sana kemari, ya, masukkan saja ke pesantren. Nah, narkofiko atau korban-korban pergaulan bebas, nah, masukkan saja ke pesantren. Akhirnya pesantren menjadi sarang bandit. Naam, jebolan pesantren adalah bandit senior. Naudzubillah juga. Ini kenyataan, ya. Jadi pesantren satunya sudah bergeser dari hitohnya, diiming-imingi dengan dana-dana segar, diiming-imingi dengan kebutuhan, kebutuhan yang katanya sudah menjadi kebutuhan yang primer saat ini, harus perwawasan Dirgantara, IPTEK. Nah, asalnya ikhwan abidin azakumullah, silakan kalau masalah agama kurikulumnya silakan diatur sendiri. Ya, tidak apa-apa. Tapi ternyata setelah mengiyakan, ya sudah, mau gak mau harus memasukkan materi-materi yang tidak terbawa agama. Dan ternyata itu diwajibkan, dan itu menurut dipakai sebagai penentu kelulusan. Akhirnya ceblok semua nilainya, akhirnya terjadi manipulasi jelek, akhirnya dan akhirnya kacau semua. Bakofikum agamanya enggak becus, umumnya juga plonga-plongo. Memalukan ya. Fitnah itu ya. Satunya karena enggak laku, enggak ada ijazahnya, juga ya dianggap jauh dari kota. Nah itu dipakai tempat untuk penampungan bandit-bandit tadi. Barakofikum, kacau semua ya. Nah ini hati-hati, ini fitnah, dan itu sudah terjadi di negara kita ini. Barakofikum. Jadi jangan heran seorang lulusan pesantren pulang-pulang kok mabuk, pulang-pulang kok kayak gitu. Duh, ya memang asalnya sebelum masuk pesantren dia bandit. Di pesantren ketemu teman sama bandit, tambah super bandit. Susah. Terus bagaimana sebaiknya? Ya sebaiknya adalah yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar, yang siap belajar. Nah, masuklah ke pesantren Barakofikum, supaya Islam ini bisa dipahami dengan baik, karena yang memahaminya adalah orang-orang yang cerdas. Kalau yang memahami Islam ini adalah orang-orang yang tidak cerdas, maka Islam ini tidak bisa. Nah, dibuka khazanah ilmiah. Ya, nah. Dan mereka-mereka yang bermasalah, nah, di karantina, jangan dimasukkan pesantren, ya, di servis dulu, baru kemudian dimasukkan pesantren, ya, nah, demikian, Barakofikum, asbabul fitan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Karena masalah ini adalah masalah yang tidak bisa diakal-akali, maka ucapan sahabat tentang masalah semacam ini itu hukumnya sama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, kemudian meramal sesuatu sebelum terjadinya kalau bukan dapat informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kan tidak akal-akalan. Nah, kalau hal ini terjadi di akhir-akhir zaman, ya kan? Nah, berarti pasti ada keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Nah, untuk mengatasi sebab-sebab fitnah ini, maka kita harus melakukan langkah sebaliknya. Kalau sebab pertama tadi ialah fokus mempelajari qiraah saja, tidak memperdulikan tentang tafaqquh fiddin, dalam membahas agama yang lain, mendalami kandungan isinya, maka untuk mengatasi fitnah itu kita harus apa ini? Menggabungkannya. Ya, di samping paham Al-Qur'an dalam hal qiraahnya, hifdznya, suka memahami tafsir dan kandungan isinya, dan pemahaman agama yang lain yang mantap, supaya tidak menjadi fitnah. Yang kedua, sebab fitnah ialah banyaknya harta tapi sedikit yang amanah. Maka cara yang tepat untuk menghindari fitnah ini ialah jangan diserahkan dana-dana segar itu kecuali kepada orang yang betul-betul tak bukti amanah. Nah. Ya. Kalau yang tak bukti amanah, nah, beri kepercayaan. Kalau tidak, jangan. Kemudian hendaknya ikhlas dalam pengawal ya untuk akhirat ya. Jangan sampai tujuan dakwahnya itu untuk dunia. Jangan sampai tujuan beramalnya itu untuk dunia. Semuanya niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau sudah ikhlas karena Allah, dunia mendekat dan datang kepadanya ahlan wa sahlan. Barokah insyaallah ya. Tapi kalau yang dituju ialah dunia, nah barakikum ini sebab fitnah tadi. Dan yang terakhir tadi itu, hendaknya kita menyerukan gerakan kembali bertafaqquh fiddin secara internasional. Bukan secara nasional gerakannya, gerakan internasional kembali bertafaqquh fiddin. Yakinkan kepada masyarakat bahwasanya dengan kembali mempelajari agama ini, maka Islam akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barokah akan turun dari langit dan bumi. Dan wawasan kaum muslimin itu tidak sekedar wawasan, tapi lurus wawasannya. Murni akidahnya, bagus tauhidnya, sesuai sunnah amalannya. Barokah. Nah, kalau ada yang bertanya, kita ini kan hidup di zaman serba canggih. Iya. Terus ngapain? Ya semua nanti. Nah, enggak harus. Enggak harus. Ya. Nah, tidak harus. Jangan terprovokasi. Kamu itu hanya bisa beli HP canggih, tapi enggak bisa bikin HP. Nah, kalau bisa beli gak capek-capek, kenapa susah bikin? Lagian kalau gak bisa bikin HP ya gak dosa ya. Nah, selamanya kamu akan menjadi konsumen, gak pernah jadi produsen, gak apa-apa asalkan stoknya masih cukup. Nah, kalau habis bagaimana? Rezeki dari Allah, tidaklah seorang itu mati kecuali akan dipenuhi rezekinya. Pasti muter-muter urusan apa ya? Urusan apa ya? Dunia, perut ya. Kamu gak paham teknologi canggih, gak bisa makan kamu. Kalau itu pasarnya global, siapa yang canggih teknologinya maka dia akan menguasai pasar, dan siapa yang tidak paham teknologi maka tidak akan laku barangnya. Barakallahu. Nah, laki-laki lain masalah perut, masalah dunia. Saya sampaikan, sampai sekarang ini Ivan Abidin Al-Zakawur pelosok-pelosok desa jauh dari informasi, dari teknologi, makmur sumber dari alamnya masih disamakan. Walaupun misalkan jagungnya enggak bisa ditukar dengan HP, nah enggak apa-apa mereka itu ya. Nah, bisa makan jagung, bisa makan macam-macam. Masalah itu adalah cuma nakut-nakuti. Syaitan itu. Ya idukumul faqah. Ya, menjanjikan kemiskinan. Nakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Nah, begitu. Yang tidak usah jauh-jauh. Saya contohkan saja. Bukan berarti Saudi Arabia negara yang paling bagus. Bukan begitu. Ya, di sana itu. Barakallahu'alaikum. Sumber minyaknya banyak sehingga menjadi apa ini, produsen minyak terbesar. Barakallahu'alaikum. Kaya-kaya orangnya. Nah, ya teknologinya gak apa-apa, beli dari Amerika, dari Cina, macam-macam gak masalah ya kan. Nah, bisa makan gak mereka? Wah, cukupan ya kan. Nah, begitu. Kenapa mereka sampai sekarang tidak pernah jatuh dalam kemiskinan, gak pernah mengalami krisis moneter? Nah, kita harus mengakui seperti ini. Harus mengakui itu semuanya adalah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang istiqomah di atas Islam itu lebih banyak di sana. Kaum muslimnya lebih banyak di sana. yang lebih komitmen dengan agamanya daripada di belahan negara yang lain. Walaupun enggak semuanya seperti itu, banyak juga orang Saudi yang nakal itu banyak. Nah, kalau nakal paling-paling ke Indonesia, Malaysia begitu. Kalau misalnya takut, ya tersaring sendiri, ya kan? Jadi orang Saudi sana kalau pengen nakal itu keluar dari Saudi, ya. Nah, sampai kalau orang Indonesia pengen nakal, rame-rame nakal sama-sama di dalam, nah, jadi jatuh semua. Jadi kembali ke pembahasan kepada bin Al-Sat, semua urusan kemakmuran, urusan kesuksesan itu semuanya sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu mau betul-betul komitmen dalam agama ini, memahami dengan baik agama ini, maka Allah akan memberi kemenangan, kemakmuran dan kejayaan. Misalnya itu urusan masalah penelitian keagamaan, sekolah-sekolah keagamaan, keislaman itu didanai negara, ya. Nah, so lumayan kan? Itu ulama-ulama juga banyak yang dari sana, eh? Begitu. Jadi perlu kita ini koreksi diri, koreksi diri. Nah, bahkan banyak yang mengakui kalau di sana Saudi itu urusan santet jimat itu urusan besar, tapi kalau di Indonesia itu urusan itu adalah urusan biasa dan bahkan sudah memasyarakat. Oh ya, nah ini mungkin penyebab utamanya mengapa fitnah itu banyak terjadi di Indonesia kita ini, ya. Nah, jadi karena kan mereka ini apa ya, salah jalan yang didalami justru selain agama, yang mendalami agama malah diteror, ya, yang mendalami agama dianggap ketinggalan zaman, yang mendalami agama dianggap aliran sesat dan sebagainya, ya. Maunya apa? Cuma satu maunya, hancur bareng-bareng, bareng-bareng. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya yang terus istiqomah di atas agama ini di tengah-tengah sabuan fitnah di mana-mana. Ya. Selanjutnya hadis yang ke-99. Wa an Ziyad ibn Hudayr radhiyallahu taala dari Ziyad ibn Hudayr, semoga Allah meridainya. Kala ia berkata, kala di Umar radhiyallahu taalaan berkata kepada Umar radhiyallahu taalaan, hal ta'rifu ma yahkumul Islam? Tahukah kamu apa yang menjadi sebab kehancuran Islam? Qultu la. Aku berkata, aku tidak tahu. Kala yahkumuhu zillatul alim, yang menghancurkan Islam ialah seorang alim yang zillah, ketakjian seorang alim. Wajidalul munafik bil kitab, yang kedua ialah orang munafik yang mulai mendebat Al-Quran, mendebat pakai Quran. Naam, menjelaskan kesesatan dengan apa ini? Quran. Wa hukmul a'immatil mudlin, dan hukum pimpinan-pimpinan yang sesat. Kalau ada ini haidon, ini diriwayat kalau ada ini sahih sampai Umar radhiyallahu taala. Dalam hadis ini terdapat faedah tentang siapakah yang menghancurkan Islam itu. Tentunya semuanya tidak menyadari kalau ini ternyata penghancur Islam yang paling dahsyat. Yang pertama ialah zillatul alim, ketakgrinciran seorang alim. Kenapa seorang alim bisa membuat hancur Islam? Karena soal alim itu manusia biasa. Ketika mengalami zillah, ketakdiran, kesalahan, dan tidak dijelaskan dan tidak bertobat dari zillahnya, itu menjadi fitnah yang luar biasa. Fatwanya tadi diikuti oleh banyak orang, dan secara otomatis syariat Islam ini menjadi apa ini? Hancur. Dengan alasan ini fatwanya Asy-Syaikh Al-Kabir. Ya, padahal itu ialah kesalahan dari syekh tadi. Ya, nah, jadi semakin kacau syariat Islam ini. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, karena ternyata yang salah tadi itu sesuai dengan apa ini? Fatwa dari seorang ulama besar yang saat itu zillah, tergelincir, keliru, salah. Tapi tidak dicabut fatwanya, tidak dijelaskan ralatnya, ya, hanya diikuti oleh banyak orang. Ini berbahaya. Makanya hati-hati ya dalam berfatwa. Jangan mudah terpancing kalau ditanya, ya. Banyak pertanyaan, jangan mudah menjawab. Itu bisa berbahaya. Salah jawab, karena banyak yang tahu. Nah, barakikum, yang jawab itu ialah orang alim, diikuti. Nah, ketika ada yang datang ngasih tahu yang benar ini, malah diremehkan. Kenapa? Wajar, sekulan apa-apa demikian kok. Nah, ya, maka Islam menjadi hancur. Yang kedua, jidalul munafik bil kitab. Munafik di sini termasuk di dalam ialah al bid'ah. Banyaknya orang munafik dan al bid'ah yang mempromosikan bid'ahnya dan penyimpangannya pakai dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Wah, ini kacau apa ya. Jadi ketika kita menyeru umat untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, mereka al-awwal bid'ah. Ketika berceramah sedemikian, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, dan berkata, mereka punya dalil, kita juga punya dalil. Akhirnya umat pun apa ya, gak mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafil ummah, karena merasa sudah punya dalil sendiri dari kiainya, dari ustadznya. Padahal hadisnya apa? Dhaif, bahkan ada yang mudhu' als. Ya? Hancur Islam. Yang ketiga, hukmul a'immatil mudhillin. Undang-undang pimpinan-pimpinan negara yang sesat. Maka pemerintah kalau menggunakan undang-undang yang salah, yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya secara otomatis menyebabkan umat manusia meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan akan muncul generasi-generasi yang menganggap Islam ini sudah enggak berlaku, sudah enggak layak pakai. Zaman terus berkembang, ya. Wahnya ketika bikin undang-undang, studi bandingnya kemana? Eropa, Naam, kemana? Eropa, ke Spanyol, ya. Mana lagi? Ke Jerman, ya. Ke Yunani. Ya, ya paling senang Belanda. Belanda, ya, dianggap mereka ini lebih pengalaman dalam ngurus negara dan ngurus masyarakatnya. Ya, juga ada yang kemudian ke Saudi, Barakalakum, untuk bikin undang-undang. Kenapa? Jelas di sana syariat Islam tegakkan. Nah, tidak ada. Akhirnya masyarakat menjadi jauh dengan Islam, tidak paham Islam. Yang mereka paham ialah undang-undang. Bahkan masa Allah na'udzubillahi min dzalik, da'i-da'i yang katanya kembali kepada Quran hadis, nah, sudah enggak pakai dari Quran hadis, pakai undang-undang, ya, nah, begitu, undang-undang pikiran manusia. Kenapa? Kalau pakai dari Quran hadis atau slogan kembali kepada Islam yang murni, nah, enggak laku kan. Ya, sehingga ketika mereka masuk parlemen yang enggak ada yang kemudian memperjuangkan syariat Islam itu, ya, itu bohong. Ya, nipu kaum muslimin supaya nyoblos partainya. Nyoblos calegnya. Enggak ada ila yaumin hadza, enggak ada mereka yang kemudian memperjuangkan syariat Islam walaupun sepenggal. Huruf, ya, mana yang diperjuangkan? Malah sekarang ini, mohon maaf tanpa menyinggung siapapun, ya, diusahakan, ya, usia pernikahan itu mau dinaikkan minimal perempuan itu yang asalnya 16 tahun sekarang minimal 18 tahun. Kalau kurang dari 18 tahun, maka bertentangan dengan undang-undang. Ya, apa enggak menentang syariat Islam itu? Menentang, melanggar aturan. Barakofikum. Tapi yang usul ormas Islam, barakofikum. Ormas Islam, loh. Ya, jadi kalau pemerintahnya tidak menggunakan syariat Islam, nah ini. Betul-betul Islam itu akan hancur di negara tersebut sedikit demi sedikit. Apa usaha yang harus kita lakukan? Ya, kita harus melakukan hal sebaliknya. Yang pertama, tidak mengikuti zillatul ulama, tapi tetap menghormati ulama tadi selaku manusia biasa. Ya, nah, sehingga kita tidak tersesat dengan fanatik atau apa ini, taklid buta, ya. Nah, yang kedua, barakatikum, kita hendaknya menasihatkan kepada umat agar berhati-hati dari ahli awa wal bidah yang mereka ini suka menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai senjata untuk menyebarkan bid'ah. Harus aktif, ya, menjelaskan pendapat masalah itu. Dan yang ketiga, hendaknya kita berusaha untuk menyebarkan syariat Islam ini dimulai dari keluarga kita, kemudian tetangga kita, kemudian siapa saja yang bisa kita ajak pelan-pelan untuk mengamalkan syariat Islam ini dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika ada undang-undang yang bertentangan dengan Islam, maka mereka tahu ini tidak boleh ditaati karena termasuk perbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata bi mahruki fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk untuk maksiat kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para penjelasan semua yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.